warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Apa dosa yang paling besar? Syirik. Dalilnya mana? Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nah, engkau jadikan Allah sebagai tandingan, ini syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta, apa hukumnya mencela makanan? Misalnya lagi makan, wah, tidak enak. Habis itu dicela. Boleh enggak? Petunjuk Rasulullah dah. Mana dalil? Aman. Artinya? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Anda, apa keutamaan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran? Bersama para malaikat. Masya Allah. Bersama para malaikat. Terus, kalau ada orang yang baca Quran terbata-bata, tidak lancar. Namanya masih baru belajar tajwidnya. Tapi dia membaca Quran terus. Tapi membacanya terbata-bata. Berat dia membacanya. Sulit dia membaca. Masih dapat pahala? Berapa pahalanya? Mendapatkan dua pahala. Mana dalilnya? Masih belum lancar, masih tetap dianjurkan baca Quran ya. Dapat berapa pahala? Dua pahala. Siapa yang mengatakan? Rasulullah, masya Allah. Ah. Jazakallahu khairan. Anta. Apa doa makan? Bismillah. Bismillah aja. Iya. Dalilnya mana? Mau ada pertanyaan? Potongan rambut ini sebagian botak, botak atau di sini botak, sini enggak, ya? Sini enggak botak, besi. Cuma di sini botak, bukan nalas, tapi memang sengaja dibikin gaya-gaya. Atau di sini botak, yang satu enggak botak, boleh enggak kayaknya? Tidak boleh. Apa namanya? Kosak. Dilarang. Oleh siapa yang melarang? Rasulullah. Rasulullah. Dalilnya. Di dalam syarah Sunan Abi Dawud. Antum, mau dapat soal? Mau dapat soal. Apa untuk antum nih soal? Di mana Allah? Allah di atas langit. Mana dalilnya? Tahu. Loh. Sudah. Mana tadi? Amin tuman bis sama surah apa itu? Al-Muluk. Eh sudah, antum tak kasih soal yang lain. Soal berikutnya. Di dalam Islam kita tuh sama teman ini, teman ya. Bukan dalam misalkan berdakwah untuk semua, untuk kaum muslimin, bahkan orang kufar, orang kafir, musyrikin juga kita upayakan untuk dakwah Islam. Tapi dalam bab teman kita itu diperintahkan untuk pilih-pilih atau tidak. Pilih-pilih di dalam Islam. Siapa yang nyuruh untuk pilih-pilih? Hah? Rasulullah, dalilnya mana? Nabi Hurairah, Nabi Hurairah, Man hendaknya Masya Allah. Jadi cari teman, teman yang baik atau teman yang buruk? Teman yang baik. Boleh tidak meminta-minta gitu di jalan-jalan? Tangan. Bahkan dijadikan kerjaan minta-minta. Itu tercela tidak itu? Dalam agama Islam tercela enggak? Tercela. Siapa yang mengatakan tercela? Hah? Tercela dalam agama Islam. Mana dalilnya kalau tercela? Garut-garut kening. Dalilnya kalau tercela, tercela enggak? Apanya nih An Ibnu Umar? Tercela enggak yang tadi? Tercela. Mana dalilnya kalau tercela? Bacakan. Ayo An Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulu yaktibu wa yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mutatu rahmin rawahu Bukhari Muslim. Dari nomor radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia maka dia datang pada hari kiamat nanti tanpa sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ya. Berarti kalau itu tercela yang dianjurkan oleh Islam apa? Lebih baik apa daripada kayak gitu? Tidak minta-minta. Lebih baik tidak minta-minta dan kalau perlu sesuatu, kenapa? Kok bengong? Kalau perlu sesuatu, gak ada duit, ngapain? Minta tolong, gak minta berarti. Katanya gak mau minta-minta. Perlu sesuatu, uangnya belum ada, jadi ngapain? Hah? Belum nyambung ini. Antum. Ngapain? Minta kepada Allah. Terus? Doa. Sudah, cuma saya itu. Di rumah kayak habis itu. Hah? Begawi. Berusaha kerja supaya dapat duit. Walaupun apa? Walaupun kerja yang ringan gitu. Walaupun nyari kayu bakar. Masya Allah, ini anjuran dalam agama Islam. Mana dalilnya? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ladzi nafsi bi yadihi la ya'tuha ahadun min an ya'tiya rajulan yastabiqu 'ala dhahri khairun lahu min an min an yas'al an-nas." Siapa ingat enggak? Tahu enggak dalil? Belum. Antum. Antum. Balik lagi. Artinya dari jiwaku berada di tangannya. Salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian mengambil kayu bakar dan mengikatnya di atas punggungnya. Sungguh itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, bisa jadi dikasih atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Walhamdulillah. itu mengasah, ya, mengasah pemikiran anak-anak kita supaya mereka tetap terbiasa dengan dalil. Gak apa-apa, kita lanjut pelajaran kita. Lanjut kita hadis yang ke-25. Fadlul zikr, keutamaan berzikir. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar junduk Ibnu Junadah. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah kita lewati biografinya Abu Dzar pada pertemuan yang lalu-lalu sekali. Di sini disebutkan bahwa sekumpulan manusia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini pertanyaan para sahabat. Zahaba ahlud dusur, ahlud dusur, ahlud dusur ini maksudnya ahlul amwal, telah pergi orang-orang yang punya harta, punya uang, orang-orang yang kaya, bil ujur, dengan membawa sekian banyak pahala, dengan membawa sekian banyak pahala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna unasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yakni sekelompok dari para sahabat, sekumpulan manusia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mereka berkata, wahai Rasulullah, wa hum fuqara, mereka adalah orang-orang miskin. Dhahaba ahlud dusur bil ujur, telah pergi ahlud dusur bil ujur, yakni ahlal amwal, yakni orang-orang yang berharta, orang-orang kaya. Mereka telah pergi dengan membawa sekian banyak pahala, yakni ikhtassu biha, mereka memiliki kekhususan akan hal itu yang tidak dimiliki oleh para fuqara. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, yang khusus bagi mereka, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, itu yang tidak kami miliki. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka dapat pahala, kami juga dapat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tetapi mereka punya harta, mereka bersedekah. Nah, itu yang tidak kami punya. Fahum syaraku al-fukara fi salati wassawm, mereka berserikat dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin dalam hal sholat, puasa. Wa faddaluhum fis sadaqah, namun mereka memiliki kelebihan, mereka bisa bersedekah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian bersedekah dengannya tanpa menggunakan harta. Ya, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, lamashtakal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum annahu dhahaba ahlud dusur bil ujur, ketika orang-orang miskin dari para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa orang-orang kaya telah pergi membawa pahala, yusalluna kama yusallun, mereka salat, ya, sebagaimana orang-orang miskin juga salat. Yasumun kama yasumun, orang kaya itu puasa sebagaimana orang-orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaqu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun kelebihan mereka, mereka bersedekah dengan sisa harta mereka. Yakni al-fuqara la yatasaddaqu, orang-orang miskin tidak bisa bersedekah. Bayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatal lati yutiqunaha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sedekah yang bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bikulli tasbihatin shadaqatan." Setiap tasbih itu sedekah. Yakni ketika kita membaca subhanallah, sedekah. Masyaallah. Wa kullu takbiratin shadaqatan. Setiap kalimat takbir sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatan. Setiap kalimat tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatan. Setiap kalimat tahlil sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatan. Memerintahkan kebaikan sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatun. Mencegah dari kemungkaran sedekah. Masyaallah. Di sini disebutkan dengan rinci oleh Syekh Ibnu Taimin. Kullu takbiratin shadaqatan. Setiap takbir itu sedekah, yakni idza qala Allahu akbar. Ketika seorang mengatakan Allahu akbar, fahadhihi shadaqatun, ini sedekah. Ya, antum tiba-tiba sedang duduk, sedang santai sambil minum kopi di pagi hari, bertakbir Allahu akbar. Itu sudah bersedekah antum pagi-pagi. Bersedekah. Tapi ingat, lafadznya harus benar. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Jangan dipanjangkan hamzahnya. Jangan Allahu akbar. Artinya berbeda. Apakah Allah Maha Besar? Itu artinya. Nah, hati-hati, jangan sampai salah melafadzkan. Jangan pula akbarnya barnya panjang. Oh, Allahu akbar. Jangan. Artinya genderang. Akbar itu genderang. Nanti pukul-pukul itu. Itu akbar. Jangan pula Allahu akbar. Akbar artinya menguburkan. Hati-hati ya dalam melafadzkan. Bahasa Arab itu beda makhraj, bisa beda arti. Bagaimana lafadznya? Allahu akbar. Duduk. Allahu akbar. Pahala itu. Sedekah. Langsung sedekah. Tidak repot-repot kita keluar uang. Hanya dilafadzkan dengan lisan. Wa kullu tahmidatin shadaqatan. Setiap tahmid itu sedekah. Yakni lafadz alhamdulillah. Fahadihi sodakotun. Ini sedekah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya bagi Allah. Jangan pula panjang alnya. Alhamdulillah. Artinya apa? Apakah segala puji hanya milik Allah? Jadinya bertanya. Kadang tanpa terasa sebagian orang memanjangkan lafaz yang pertama. Ya mungkin lagi tiba-tiba duduk, ngopi, datang makanan dari kawannya. Wih, ini ada ubi, masya Allah. Ada risol, ada apa lagi? Hah? Bakwan, tahu. Alhamdulillah. Saking senangnya mungkin ya. Terpanjang kan? Hati-hati, sudah beda arti. Ya, walaupun senang, senangnya dulu didahulukan. Setelah itu, alhamdulillah. Baru. Jangan senang-senang kemudian melafadzkan lafadz dikir, hati-hati nanti bisa salah. Gitu ya. Karena lafadz dikir ini ya, kalau sampai salah bisa berubah arti, tidak bermakna nanti dia sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah. Fa hadhihi shadaqatun. Alhamdulillah ini sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatan, kalimat tahlil. Yani idza qala la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, fahadihi sadaqatun. Ini adalah sedekah. La ilaha illallah. Sedang duduk atau sedang berangkat entah kemana, di jalan. Gerakkan lisan kita. La ilaha illallah. Sampai rumah, duduk di rumah, gerakkan lisan kita. La ilaha illallah. Sambil diresapi maknanya. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, disembah melainkan Allah. Itu maknanya. Jadi jangan kita maknakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu menamakan sesembahan mereka, menamakan yang mereka ibadah itu dengan Tuhan. Ya. Tetapi kita katakan itu bukan Tuhan yang berhak diibadahi. Bukan sesembahan yang berhak diibadahi. Sesembahan yang batil. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Zalika bi'annallaha wal haq, itulah Allah yang hak, yang berhak diibadahi. Wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil, dan yang kalian seru dari selain Allah itu adalah batil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, hanya Allah yang berhak. Naam, Tuhan-Tuhan mereka menamakan yang mereka ibadah itu dengan Tuhan, tetapi itu tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kalimat nafyun wa isbat, menafikan segala yang diibadahi dari selain Allah. Tidak ada yang ibadahi, yang berhak diibadahi dari selain Allah itu. Tidak ada. Tidak ada yang patungnya, yang kuburannya, yang pohonnya, yang benda-benda keramatnya, yang jinnya, yang benda-benda yang dianggap bisa bermanfaat dan mudarat, yang penunggu ininya, penunggu itunya, tidak berhak diibadahi semuanya. Kemudian musbitanil ibadata lillahi wahdahu, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Ibadah itu hanya hak prioritas Allah. Selain Allah tidak berhak. Sekalipun itu malakun muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah. Au nabiyun mursalun, atau nabi yang diutus. Kedua makhluk itu makhluk mulia. Makhluk yang sangat mulia. Malaikat dan para nabi serta para rasul, tidak ada yang berhak diibadahi sekalipun mereka. Mereka tidak berhak mendapatkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Beribadahlah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Bukan kepada selain Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sambil mengucapkan la ilaha illallah, sambil meresapi maknanya, sambil mengucapkan alhamdulillah, sambil meresapi juga maknanya, segala puji hanya milik Allah. Pujian yang sempurna. Yang tidak ada fihi syai' minan naqs. Laisa fihi syai'un minan naqs, tidak ada sedikit pun cacatnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang pujian itu hanya diberikan kepadanya. Pujian yang sempurna semata hanya milik Allah. Demikian pula ketika mengucapkan Allahu akbar, Allah maha besar, Allahu akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah zat yang maha besar, yang menguasai alam semesta ini, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sambil kita meresapi maknanya. Amrun bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, yakni idza amara syakhsan an yaf'ala ta'atan fa hadhihi shadaqatun. Ketika seseorang memerintahkan orang lain melakukan ketaatan, sungguh dia telah berbuat sedekah. Ya kan? Anak kita suruh sholat, anak kita dulu aja ya. Kalau orang lain selain anak kita mungkin kita berat ya. Anak kita sendiri. Nah, sini. Salat dulu. Oh iya. Iya pak. Saya salat. Wudu. Kemudian salat. Nah ini kita sudah bersedekah. Bersedekah mudah sekali. Dengan anak sendiri. dengan orang lain, ya, dengan istri, dengan tetangga, memerintahkan mereka kebaikan, itu sudah sedekah. Wa nahyun an munkarin, yakni idza naha syakhsun an munkarin fa inna dzalika shadaqatun. Mencegah kemungkaran, yakni ketika ada yang ingin berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat mungkar, dicegah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sedekah. Sedekah. Wa fi bu'i ahadikum shadaqatun. Bahkan ya di ini saya terjemahkan apa adanya ya. Di kemaluan kalian ada sedekah, kata Rasulullah SAW. Apa maknanya? Idza atarrajul zaujatah. Ketika seseorang mendatangi istrinya. Fa inna dzalika shadaqatun. Itu dia sudah bersedekah. Wa kullu hadza yutiquhul fuqara. Semua ini dimampui. Semua orang-orang miskin mampu melakukannya. Takbir. Siapa yang enggak bisa mengucapkan takbir, coba? Allahu Akbar. Apa beratnya mengucapkan takbir? Tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, mendatangi keluarga, semuanya bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Para sahabat mendengar ucapan Rasulullah SAW yang terakhir ini, kaget. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kalau kami mendatangi syahwat kami, yakni menunaikan syahwat kami, kami juga bisa dapat pahala? Dzakaru dzalika li takriri qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya ini untuk menguatkan, ya, untuk mengokohkan, untuk meyakinkan. Mereka sudah yakin dengan ucapan Rasulullah SAW, namun untuk mentakjid lagi. Wa fi bu'di ahadikum sadaqah, dan di kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah, wa laysa lisyak, bukan untuk ragu. Mereka bertanya ini. Li'annahum ya'lamun, mereka mengetahui anna ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hak, bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Lakin aradu an yuqarriru dzalik, tapi mereka ingin menguatkan, mengokohkan itu. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah kalau kami menunaikan syahwat kami, kami mendapatkan pahala? Ini sama seperti ucapan Zakaria ketika dikabarkan bahwa akan datang kepada dia seorang gulam, seorang anak. Dan Nabi Zakaria ini telah diponis istrinya mandul. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-40. Kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak? Waqad balagani al-kibar, aku sudah tua. Wa imra'ati akir, sedangkan istriku diponis mandul. Tapi itulah kalau Allah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, seperti itulah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengokohkan, sudah yakin benar ucapan Rasul itu, tetapi untuk memastikan dengan sepasti-pastinya. Menetapkan arada an yuqarrir dzalik, mereka ingin menetapkan yang demikian itu, wa yusabbitu dan mengokohkannya, ma annahu musaddiqun bihi, padahal ya mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul, mereka yakin ucapan Rasul itu benar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, araaitum, bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, kalau salah seorang dari kalian meletakkan syahwatnya, menunaikan syahwatnya fi haram, pada yang haram, akana 'alaihi wizrun, akana 'alaihi fiha wizrun, bukankah dia mendapat dosa? Wal jawabu na'am, iya benar dapat dosa. Yakunu 'alaihi wizrun, dia mendapat dosa kalau seperti itu. berzina, pergi ke wanita-wanita nakal kemudian berzina, haram, dosa atau tidak? Dosa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian pula kalau dia tunaikan syahwatnya pada yang halal, kana lahu ajrun. Dia dapat pahala. Kalau ditunaikan ke yang haram, dia dosa. Ya. Kalau ditunaikan ke yang halal, pahala. Ya. Masa ditunaikan ke yang halal dosa, kan enggak? Enggak begitu kata Rasulullah SAW. Ke yang haram itu dosa, kalau ke yang halal pahala. Wa hadzal qiyas yusammunahu qiyas al-aks. Nah, dari dalil ini, hadis ini, mereka menamakan ini namanya qiyas. Qiyas balik, balik ya. Qiyas balik maksudnya yang kayak gini aja yang gini, apalagi yang gini, ya itu namanya. Itu namanya qiyas balik ya. Qiyas timbal balik. Yakni kama anna alaihi wizrun fil haram, sebagaimana mereka mendapatkan dosa ketika meletakkan pada yang haram, yakunu lahu ajrun fil halal. Tentu mereka mendapatkan pahala ketika meletakkannya pada yang halal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia mendapat pahala. Fi hadzal hadis minal fawaid. Di dalam hadis ini terdapat sekian banyak pahala, sekian banyak faedah. Lah bagaimana kalau hadis ini didengar pula oleh orang-orang kaya? Mereka juga bertasbih. Mereka juga bertahmid. Mereka juga bisa melakukan ini. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Itulah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita dengki. Sudah, Allah berikan dia keutamaan seperti itu. Itu yang Allah berikan kepada dia. Nah, di dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah. Al-awwal yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala sabqi ilal khairat. Semangatnya para sahabat dalam berlomba-lomba pada kebaikan. Atsani yang kedua. Yang bagi lil insan idza dzakara syai'an an yadhkur wajhahu. Semestinya bagi seseorang apabila menyebutkan sesuatu untuk menyebutkan sisinya. Sisinya. Apa maksudnya sisinya? Li'anna sahabat, karena para sahabat, lama qalu, ketika mereka berkata, dhahaba ahlu duthur bil ujur, orang-orang kaya pergi telah mendapatkan pahala yang banyak. Yubayyinu wajha dzalik, mereka menjelaskan sisinya. Dari sisi mana mereka kok bisa dapat pahala yang banyak itu? Dari sisi yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Nasu yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dari sisi itu. Nah, jadi kita kalau menyebutkan sesuatu, sebutkan dari sisi mana itunya? Arahnya gitu. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Asalis yang ketiga. Anna kulla qawlin yuqarribu ilallahi ta'ala fa huwa sadaqatun. Bahwa segala ucapan yang mendekatkan kepada Allah itu namanya sedekah. Sedekah. Tersenyum juga sedekah. Sedekah enggak tersenyum. Ini utang tersenyum sedekah, malah senyum saya ini. Senyum sama siapa antum? Sama mimbar. Mana dalilnya sedekah tersenyum itu sedekah? Dari Jabir. setiap kebaikan. Mana senyumnya? Senyumannya mana? Senyum. Sedekah ada senyum. Senyum sedekah. Dalilnya mana? Nah, ya, senyum juga sedekah. Kata tasbih seperti tasbih, wa tahmid, takbir, tahlil, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amal ma'ruf nahi munkar. Sedekah ya, ucapan yang mendekatkan kepada Allah. Fakulluhu sadaqah, semuanya sedekah. Wa targhib fil ikthar min hadhil aktsar. Anjuran untuk memperbanyak dikir-dikir ini dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita di motor coba sambil dikir, subhanallah, alhamdulillah, sedekah terus kita. Ya. Misal dari rumah mau ke masjid, sedekah. Dari rumah mau ke pasar belanja, sedekah terus sambil sedekah. Masya Allah. Ya. Karena itu tadi tidak tahu kita meninggalnya kapan kita. Kalau bekal kita sedikit, ya. Apa yang akan kita bawa di sana nanti dikubur kalau kita bekalnya sedikit, karena hidup ini sebentar, hidup kita sebentar dibandingkan nanti kita meninggal dikubur bisa sampai ribuan tahun mungkin ya. Kalau kita di dunia paling lama berapa hidupnya, paling lama orang 80 90 tahun paling ya, 100 mungkin ada. Tapi kalau kita sudah meninggal dikubur nanti berapa tahun kita? Nggak tahu berapa puluh tahun, berapa ribu tahun, bahkan berapa juta tahun, nggak tahu. Sampai hari kiamat ditegakkan. Jadi hidup yang sedikit ini, ya marilah kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal. Banyak-banyak sedekah kita dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.